بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا أمس أقسام المعرفة، وهي تنقسم إلى كم؟ يعني ثلاثة أقسام. هل الأهدية، والثاني بتعريف الجنس أو الجنسية، والثالث نعم الاستغرافية. طيب، وهذا تقسيم خاص للعلم المعرفة، وهناك الأخرى غير المعرفة، أذكرها يا أبا يحيى، الموصولة، لمح للمح الأصل، للمح الأصل، ثم الزائدة، نعم، وهي تنقسم إلى قسمين، زائدة لازمة وغير لازمة. طيب، ثم الأهدية، نعم، أخذنا أمس تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام على القول الصحيح. نعم، وذكر ابن هشام قسمين فقط، نعم ذكر قسمين فقط، وهما نعم العهد للذكر والعهد الذهني. طيب، وهناك نعم قسم ثالث لم يذكره، نعم العهد للحضور. طيب، وأخذنا أمس أيضا إخواني في الله نعم قاعدة في نعم تكرار النكرة، وهي أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى. طيب، وإذا أعيدت معرفة كان نعم عين كان عين كانت عين الأولى. Ini kaidah bagus ya kan. Nah, kira kalau diulang maka naam berbeda yang pertama dari yang kedua. Tapi kalau yang diulang adalah ma'rifah, maka apa? Yang kedua adalah naam yang pertama. Taib. Kita masih pada kaidah tersebut. Naam. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقد جعل بعض المحققين هذه القاعدة نعم هذه القاعدة أغلبية، لأنه قد تعاد النكرة نكرة وتكون عين الأولى. Jadi kaidah yang kemarin kita bahas konfilah sebagiannya menyatakan itu bukan kaidah muttaridah. Bedakan di sana ada kaidah muttaridah, maksudnya kaidah muttaridah yaitu kaidah yang apa? Dipukul rata, dalam artian tidak ada pengecualian. Tapi Badil Muhaqqiqin mengatakan itu kaidah aghlabiyah saja, kaidah yang apa? Berdasarkan mayoritas keadaan. Nah, kenapa? Dikarenakan terkadang nakirah diulangi dalam bentuk nakirah, tapi ternyata Taib, nakirah yang kedua yang dimaksud adalah nakirah yang pertama. Kama fi qawlihi ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Ya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, dialah zat yang disembah di langit dan yang disembah di bumi. Ilah yang pertama nakirah, kemudian ilah yang kedua nakirah. Padahal yang diinginkan adalah apa? Sama ya tidak? Bukan kemudian kita katakan, oh ada ilah yang lain yang di bumi, ada yang disembah yang lain yang di bumi, dan ada yang disembah yang lain yang di langit. Tayyib. Ini menunjukkan nakirah diulang, tapi yang diinginkan adalah apa? Sama. Wallahu ilahu wahidu subhanah, dan Allah adalah sembahan yang satu. Wa qawluhu Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan, yaitu pada kondisi lemah, kemudian menjadikan setelah lemah itu kuat, kemudian menjadikan setelah kuat itu lemah dan rentah. Syahid fil ayati quwwah. Nah, al-awwal wa tsani fa innahuma nakiratan bi ma'nan wahid. Keduanya nakirah tapi maknanya satu. Fal muradu bihi ma fil mawdi'aini quwwatus syabab. Dan yang dimaksud pada kedua tempat tadi adalah kuatnya masa muda. Naam. Taib. Waqad tu'adu ma'rifatan. Taib. Waqad tu'adu ma'rifatun wa takunu ghairal ula. Dan terkadang suatu isim ma'rifah, khanifillah, diulang. Naam. Dalam bentuk ma'rifah, dan ternyata apa? Ternyata yang kedua itu bukan yang pertama, dalam artian diinginkan berbeda. Kama fi qawlihi ta'ala fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Perhatikan. Tidak mengapa bagi keduanya untuk apa? Untuk mengadakan islah. Dan as-sulhu khair. Perdamaian itu bagus. Fasulhul awwal khas baina zawjain wa tsani 'am. Sulh yang pertama khusus untuk apa? Antara kedua pasangan suami istri. Nah, dan atsani wasul khair ini umum. Makanya para ulama berdalil dengan apa? Dengan ayat ini wasul khair untuk semua jenis apa? Jenis perdamaian, jenis islah. Menunjukkan yang diinginkan adalah makna umum. Tain. Lian al-murada min qawli thani Ain al-awwali anna al-murada bihi huwa al-muradu bil-awwal Wahuna laysa kadhalik. Kita katakan bahwasannya sun yang kedua bukan sun yang pertama yang dimaksudkan dalam ayat, dikarenakan yang dimaksudkan keadaan yang kedua itu adalah memang yang pertama, yaitu ain al-awwal. Ya, yang kedua itu memang apa? Yang diinginkan adalah apa? Zat yang awal itu. Maksudnya khonifilah bahwasanya yang kedua itulah yang pertama, dalam artian sama. Yang disebutkan dua dengan sebutkan pertama itu sama. Dan di sini tidak demikian. Kenapa? Karena yang kedua berbeda dengan yang pertama ya tidak. Yang kedua lebih umum, yang pertama khusus untuk apa? Masalah suami istri. Walidzalika qala Ibnu Hisyam fil Mughni ba'da an dzakara hadhihi al-adillata allati tu'aridu al-qa'idata al-mutaqaddimah qala rahimahullah fa idzan du'iya anna al-qa'idata fihinna innama hiya mustamirratun ma'adamil qarinah fa amma in wujidat qarinatun fat-ta'wilu 'alayha sahlul amr. Ibnu Hisyam memberikan kesimpulan ikhwan fillah bahwasanya apa? Naam. Kaidah ini, udhu'iya annal qaidah fihinna innama hiya mustamirrah ma'adamil qarinah. Tayyib. Dinyatakan kaidah ini bisa dijalankan ikhwanifillah bersama dengan tidak adanya qarinah. Maksudnya apa? Kalau tidak ada qarinah, maka nakirah diulang berarti apa? Nakirah yang pertama selain nakirah yang kedua. Kalau ma'rifah yang diulang, maka apa? Yang kedua itu yang dimaksud adalah ya memang yang sama antara yang kedua dengan yang pertama. Paham? Paham sampai sini? Hah? Paham Zakaria? Baik. Tapi kalau ada qarinah yang menunjukkan perbedaan dari kaidah ini, maka fatawilu alaiha, yaitu maksudnya yang menjadi acuan adalah apa, qarinah itu, dan perkaranya mudah. Qala Dasuki rahimahullah, la yurtabu fi anna hadha qasduhum wa la yajuzu hamlu kalamihim ala ghairihi wa kaifa yutawahamu annahum aradu hamla thani ala annahu aina al-awwal ma qiyamil qarinati as-sarifati ila anna al-murada ghayruhu aw aradu hamla thani ala annahu ghayrul awwal ma wujuda qarinatin tadullu ala anna al-murada nafsul awwal hadha mimma mimma la yanbaghi an yatakhayyala asla. Naam. Dasuki kemudian menegaskan dalam naam hasyiah mughninya, ini adalah perkara tidak dilakukan. Inilah maksud para ulama lughah. Ya, tidak boleh membawa kalam mereka pada selain itu. Nah, bagaimana dipahami bahwasanya mereka ingin membawa kata yang kedua, bahwasanya itu adalah persis atau ainnya. Memang zat yang pertama bersamaan dengan adanya qarinah yang memalingkan. Dan sebaliknya, manifilah. Kalau memang itu sama, yang tidak boleh kita bedakan. Intinya, kalau yang dimaksud itu berbeda, tidak boleh kita samakan. Itu intinya. Nah, qala taftazani. Nah, fit talwih. Pada jarayani hadhihi al-mas'alah wa'lam anna al-murada anna hadha huwa al-aslu inda al-itlaq wa khuluwi al-maqami anil qarinah. Ya. Jadi ini kaidah pokok ketika apa disebutkan secara mutlak dan tidak ada qarinah. Wa illa faqad tu'adu nakiratu nakiratan ma adamil mughayarah. Nah, jika tidak demikian, terkadang nakirah diulangi dalam bentuk nakirah padahal apa? Tidak ada perbedaan. Tayyib. Tidak ada perbedaan, tapi tetap diulangi dalam bentuk nakirah. Kalau kaidah umum, nakirah diulangi nakirah harusnya apa? Berbeda. Tayyib. Cuman kalau ada qarinah maka terkadang diulangi dalam bentuk nakirah tetap sama. Kaqaulihi ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i lahu wa fil ardi ilah. Telah disebutkan tadi. Wa qaulihi ta'ala wa qalu laula nuzzil 'alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun 'ala an yunzila ayah. Ayat yang kedua adalah ayat yang pertama. Naam. Wa qaulullahi Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin al-ayah. Yang dimaksud adalah dha'f di sini tadi telah dijelaskan. Wa qad tu'adu nakiratu ma'rifatan ma'al mughayarah. Dan terkadang nakirah juga diulangi dalam bentuk ma'rifah. Jadi nakirah pertama kemudian yang kedua ma'rifah, harusnya kaidahnya ma'rifah yang kedua yang dimaksud adalah apa? Nakirah yang pertama tadi. Ya tidak. Maksud nah kaqaulihi ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarak. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Ila qaulihi an taqulu inna ma unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Surat Al-An'am. Ini diulangi tapi pengulangannya jauh kan kita. Nah, kitabun anzalnahu mubarak. Kemudian di ayat 156 unzilal kitabu, jadi al-kitab. Nah, dengan kitab yang pada ayat 92 ini sama atau tidak? Berbeda pada kita. Nah, berbeda. Padahal kalau kaidah harusnya alkitab yang disebutkan ma'rifah, yang dimaksud adalah kitabun yang disebutkan nakirah sebelumnya. Cuma di sini karena ada qarinah, kitab yang dimaksud adalah bukan kitab yang pertama. Taib. Ini faedah tambahan berhubungan dengan pengulangan nakirah dan pengulangan ma'rifah. Dipahami baik-baik, ikhwanifillah, karena berhubungan dengan ayat. Dan faedah bagus dalam penafsiran. Kita kembali ke pokok masalah. Tain. Bahwasanya al-ahdiyah bisa ahdid zikri dan ahdid zihni. Tain. Kemudian syahid yang dibawakan oleh Ibn Hisham taib untuk apa ahdi dzikri. Qala Allah Ta'ala mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun. Al-misbahu fi zujajah Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Ada berapa syahid di sini? Ada dua, yaitu misbahun dan al-misbah. Ya kan? Berarti al-misbah al di sini al-abah. Al-abah ahdiyah nam lidzikri, karena disebutkan sebelumnya dalam bentuk nakirah. Demikian pula az-zujajah. Tayyib. Ada pun i'rabnya. Naam. Tayyib mudah ini khanifinah matalu mubtada. Kemudian naam mudhaf nurihi mudhaf ilaih. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Tayyib. Kaf kamishkah jar majrur. Naam. Tayyib muta'alliq bi mahdhuf khabar. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Naam. Tayyib, yaitu kamishkatin misbahun fiha. Ada mudahnya, karena misbah apa? Mubtada muakhar dan fiha jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Tayyib, kemudian diulang al-misbahu fil zujajah. Tayyib, al-misbah mubtada fil zujajah. Naam, jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Kemudian diulangi lagi zujajah. Naam. Ka'annaha kawkabun durri. Zujajah mubtada. Naam. Kamu tashbih. Naam. Anna sebagaimana biasa beramal. Naam. Isimnya ha. Kemudian kawkabun durri sebagai apa? Khabar. Ka'anna. Taim. Wasani ka qaulika ja'a al-qadhi idza kana bainaka bainal mukhatabika 'ahdun fi qadin khas. Wasani maksudnya apa? Contoh untuk al-ahdi dhihni, ya. Jadi wasani maksudnya contoh untuk al-ahdi dhihni. Ka qaulika ja'a al-qadhi, telah datang nam qadhi. Jika apa? Antara engkau dan orang yang engkau ajak bicara itu sudah ada apa? Sudah ada ahdun fi qadin khas, itu sudah ada semacam kesepakatan dalam pemahaman. Kita semua sudah sepakat memahami bahwasanya yang dimaksud adalah apa? Qadhi yang khusus yang mereka kenal. Sudah mengatakan ja'a syekh. Mereka sudah mengenal syekh yang dimaksud siapa, padahal syekh naam banyak, ya tidak. Cuma ketika mereka sudah punya pemahaman khusus tentang syekh yang dimaksud, ja'a syekh, ya maksudnya syekh fulan. Taim. Ini al-ahdiyah. Naam, ahdi dhihni. Kemudian yang ketiga apa? Naam, al-ahdi huduri khanifillah. Kita baca di depan, kemudian kita akhirkan. قال زاد في أوضح المسالك والمغني ثالثا وهو الحضوري ومثل له بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وهذه ضابطها أن يكون مصحوبها حاضرا وقت الكلام. Yaitu mashubuha. Mashubnya itu maksudnya mashub apa? Hah? Yang kemasukan al. Yang kemasukan al itu hadir nam tatkala apa? Waktu pembicaraan. Taim. Fal murad bil yaum bil ayah al yaumul hadir wa huwa yaumu Arafah. Yaitu maksudnya al yaum akmaltu lakum dinakum, yaitu pada hari ini. Jadi al yaum, nah pada hari ini maksudnya apa? Yang kemasukan al ini kan yaum, ya tidak. Maksudnya apa? Al yaum adalah hadir saatkala waktu pembicaraan, ya memang yang dimaksud hari ini. Paham? Ini maksud al ahdi huduri. Naam. Wa qala Ibnu Ashur la taqul huduriyya ila ba'da ismil isyarah. Nahu ja'ani hadzal rajul. Naam, Ibnu Ashur mengatakan enggak jatuh al naam ahdi huduri kecuali setelah apa? Isim isyarah. Naam. Contohnya ja'ani hadzal rajul, telah datang orang laki ini. Naam, berarti ketika ada hadza ya memang orang itu hadir, ya tidak. karena dia tunjuk. Al ba'da ai, na'am fin nida, atau setelah apa ai dalam apa nida. Ya ayyuhar rajul, ayyu, na'am. Ba'da ayyu, na'am fin nida. Ya ayyuhar rajul, ayyu, namun ada apa ini Arif? Ya ayyuhar rajul. Hah? Mufrad alam, Allah yahdik. Nakirah maksudah. Maka hukumnya? Hah? Mabni ala dhom. Ya ayyuhar rajul. Naam, ayyu berarti apa? Munada nakirah maksudah, dia mabni ala dhom. Hah? Hah? Ha harfu tanwih ar-rajul. Ha? Badal. Naam. Baik, makanya setelah ayyu dalam lidah khanifilah, naam, tayyib ada al-nya. Al di sini al-ahdi apa? Huduri. Aw ba'da idzal fujaiyah, atau setelah idzal fujaiyah. Nahu kharajtu fa idzal asadu. Aku keluar tiba-tiba ada apa? Harimau atau ada singa. Taim. Maka kalau ada idzal fujaiyah berarti memang ada ya, tidak? Nah, taim. Ada hadir saat itu apa? Nah, harimau ini. Aw fi ismi zamanil hadir, atau pada isim-isim zaman yang menunjukkan waktu sekarang. Nahu al-an wasa'ah, saat ini. Wa ma fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan keduanya. Wa ma adzalika la takunu fihi lil hudur, selain itu maka tidak bisa untuk apa al lil hudur. Illa an yaquma dalilun ala dzalik, kecuali ada dalil yang tegak atas yang demikian. Qala Ibnu Hisyam fi ma dzakarahu Ibnu Asfur nadhar. Nah, Ibnu Hisyam mengatakan yang disebutkan Ibnu Asfur ini butuh apa? Dicek kembali. Kenapa? Li'anna taqulu li syatimi rajulin fi hadratika. Karena engkau mengatakan kepada orang yang apa? Yang mencela seseorang dalam keadaan engkau hadir di situ. La tashtumir rajula. La tashtumir rajula. Fahadihi lil hudur na'am fi ghairi ma dzukir. Padahal ini menunjukkan apa? Al ahdi zikri ya, tidak. La tashtumir rajula, misalnya. Nah, ada A sedang apa? Mencela atau ghibai. Nah, ghibai fulan. Nah, mencela. Kemudian ada temannya memperingatkan, la tashtumi rajul, jangan engkau cela laki-laki itu. Padahal laki-lakinya enggak ada ya kan? Nah, enggak ada. Cuman ini karena disebutkan di situ, nah berarti al-ahdi huduri kan. Dan ini yang belum disebutkan oleh Ibnu Asfur. Qala wali anna allati ba'da idza laysat li ta'rifi syai'in hadirin halat at-takallum. Naam, dan dikarenakan yang jatuh setelah idza tidak untuk apa memakrifatkan sesuatu yang hadir tatkala apa? Tatkala waktu pembicaraan. Taim. Fala naam. Baik. Fala tashabbih ma al-kalama fi. Ya, jangan engkau samakan. Nah, pembicaraan pada ida dengan pembicaraan dengan ma. Baik, maksudnya apa? Tidak lazim akhwanifillah. Yani yang masuk pada ida setelah ida yaitu mada kharajtu fa idzal asadu. Naam. Laisa ta'rifu syai'in hadirin hala takallum. Bukan untuk menjadikan ma'rifah sesuatu yang hadir ketika apa? Ketika zaman pembicaraan. Kemudian batasan berikutnya, wali anna sayyafid dakhilah alal an na'am annaha zaidah la ma'rifah. Kemudian yang sahih untuk yang masuk pada al-an itu adalah al-zaidah, bukan al-ma'rifah. Atau al-mu'arifah. Annaha zaidah la mu'arifah, bukan al-mu'arifah yang menjadikan ma'rifah. Jadi Ibnu Hisyam mengkritisi Ibnu Asfur pada beberapa poin. beliau menambahkan kondisi apa? Adi Huduri, yaitu pada seseorang yang sedang diperbincangkan, kemudian ada yang menegur dan apa? Didatangkan dengan al la tashtumir rajul. Maka ini apa? Menurut Ibnu Hisham al-Ahdi apa? Huduri. Taib. Tapi ada, nah, tentunya ada yang membantah itu al-Ahdi Dihni. Kita semua sudah paham yang dibicarakan bulan, ya kan? Nah, bisa saja dibantah. Taib. Kemudian faedah untuk al-an pada al. Al di situ adalah al-zaidah. Adapun yang lainnya betul. Seperti apa? Setelah isim isyarah, nam jelas. Setelah nida ayu dengan ayu, ikhwanifillah, itu al jelas apa al apa? Al ahli lil hudur. Kemudian nama-nama zaman yang hadir, as-sa'ah, al-yaum, as-syahr. Taim, ini jelas apa? Huduri, ya tidak. Karena saat ini, tahun ini, tapi bulan ini dan seterusnya. Taib barakallahu fikum wa taibiyah. Subhanallah.